ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengizinkan kita untuk mendekatkan diri kita kepadanya dengan menghambakan diri kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, untuk melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk sekedar mengharapkan ridha Allah, hanya untuk mengharapkan ridha Allah Rabbul Izzati wal Jalalah tempat kita menambatkan seluruh ibadah kita. Tempat kita mengharap imbalan daripada seluruh amal saleh yang kita amalkan. Tempat kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ketaatan dan kepatuhan yang kita laksanakan kepadanya. Karena hanya kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا يَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah mengikhlaskan ketaatan mereka dan agama mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mempertemukan kita di majlis-majlis di dunia, ketika memohon kepada Allah akan mempertemukan kita di majlis-majlis di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwani fi din, hadirin wal hadirat rahimakumullah, Al-Quran Allah turunkan sebagai pedoman, Allah turunkan sebagai penerang daripada jalan yang hak dan pemberi peringatan atas jalan yang batil. Al-Quran Allah turunkan penuh dengan pelajaran demi pelajaran, penuh dengan hikmah demi hikmah, penuh dengan adab demi adab, penuh dengan aqidah-aqidah salafus salih, penuh dengan hal-hal yang akan membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, Al-Qur'an juga merupakan hal-hal yang menukilkan masalah-masalah yang mungkin belum diketahui oleh manusia, memberikan kepada kita informasi tentang hal-hal yang mungkin baru saja akhir-akhir ini ditemukan oleh manusia. Karena memang seluruh makhluk yang ada di dunia ini, langit dan bumi dan seluruh yang ada di antara keduanya, adalah makhluk dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu tentang segalanya. Bagi ikhwan dan akhwat yang hadir di studio, dan bagi ikhwan dan akhwat yang mendengarkan pengajian ini melalui Radio Hang, maka silakan membuka surat An-Naba yang tadi didengarkan dibacakan oleh salah seorang adik kita melalui radio. Surat An-Naba, surat Amma Yatasa'alun. Bagi ikhwan yang memiliki Al-Quran, silakan membukanya, karena lebih baik kita langsung dengan membuka Al-Quran. Dan insyaallah pada satu jam ke depan pertanya jawab kita berbicara seputar sekilas tentang surat An-Naba ini. Dan surat An-Naba ini adalah surat Makkiyah, surat Al-Quran yang turun di Mekah ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah. Di antara ciri-ciri surat-surat Makkiyah, surat-surat yang turun di kota Mekah, banyak berbicara tentang hari akhir, banyak bercerita tentang tauhid, banyak bercerita tentang keadaan di yaumil mahsyar. Maka surah An-Naba juga merupakan salah satu dari para surat makkiyah yang mempunyai ciri-ciri tersebut. Kita akan temukan surat An-Naba insyaallah taala nantinya banyak bercerita tentang hari akhir, tentang hari kiamat, tentang yaumul mahsyar, tentang surga dan neraka, tentang orang-orang kafir yang mendustakan datangnya hari berbangkit. Karena ayat daripada surat An-Naba ada sekitar 40 ayat, maka tidak akan mungkin kita berbicara secara syarah yang panjang dan melebar, dan insyaallah kita cukupkan dengan syarah yang singkat. Akan tapi kita mengerti maknanya, mengerti maksud dan tujuannya insyaallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, amma yatasa'alun, anin naba'il azim, alladihum fihi mukhtarifun, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Amma yatasa'alun, tentang apakah mereka bertanya-tanya? Mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang-orang kufar. Tentang apakah mereka bertanya-tanya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jawab langsung, anin naba'il azim, tentang sebuah berita yang sangat dahsyat, tentang sebuah berita besar yang sangat besar. An-Naba' di dalam bahasa Arab maknanya berita yang sangat besar, berita yang sangat dahsyat. Kata-kata An-Naba' dalam bahasa Arab maknanya adalah itu. Kata-kata An-Naba' ditambah dengan kata-kata Al-Azim, dengan kalimat Al-Azim yang artinya besar. Tentang apakah mereka orang-orang kafir bertanya-tanya, saling berdiskusi di antara mereka? Mereka ternyata berbicara tentang sebuah berita besar yang teramat dahsyat, yaitu tentang hari akhir, hari kiamat, tentang yaumul mahsyar yang mereka dustakan. Alladihum fihi mukhtalifun, yang mana mereka di dalam masalah hari berbangkit tersebut berbeda-beda pendapat. Kalimat mereka, untayan mereka berbeda-beda, redaksi mereka berbeda-beda, tetapi mereka sepakat dalam satu kesepakatan, mereka mendustakan. Mereka mendustakan hari berbangkit. Gaya mereka mendustakan beraneka ragam, bervariasi. Sudut pandang mereka untuk membantah datangnya hari berbangkit bervariasi. Akan tetapi mereka sepakat dalam satu kesatuan kesepakatan bahwa kita tidak setuju tentang adanya hari berbangkit, tentang adanya hari kiamat. Allah bantah, kalla saya'lamun, enggak benar itu. Sekali-kali tidak. Apa yang mereka dustakan sekali-kali tidak benar. Saya'lamun, mereka akan tahu, kata Allah, apa yang mereka dustakan tersebut. Summa kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak, mereka pasti akan tahu. Penekanan dua kali berturut-turut oleh Allah SWT tentang bahwa orang kufar Quraisy yang mendustakan hari berbangkit, mereka mesti akan tahu nantinya, di saat mereka menemukan hari kiamat itu ada di hadapan mereka. Ikhwani fi din rahimakumullah, kufar Quraisy, kaum yang didawahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar tidak setuju dengan adanya hari kiamat. Mereka benar-benar tidak yakin bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Hari berbangkit itu pasti akan ada. Maka di dalam Al-Qur'an kita akan menemukan variasinya cara membantah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah apa yang diterangkan di dalam surat Yasin. wa daraba laka mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyin idhama wa hiya ramim. Seseorang datang kepada Nabi Muhammad dengan membawa tulang belulang yang sudah hancur. Mereka membawa mendatangkan permisalan. Mereka mengatakan man yuhyin idhama wa hiya ramim. Siapa yang sanggup membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur ruh lantak berantakan seperti ini? Allah menjawab, "Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, yang akan membangkitkan itu adalah zat yang telah menciptakan mereka pertama kali. Ketika Allah Subhanahu wa taala sanggup menciptakan manusia sebelum manusia itu ada, Allah lebih sanggup lagi menciptakan ketika manusia telah ada dan kemudian musnah dan diciptakan kembali. Menciptakan saja tanpa ada permisalan sebelumnya, ada contoh sebelumnya, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, Allah sanggup, apatah lagi sesuatu yang sudah ada kemudian dia pernah musnah dan dikembalikan kembali. Allah mengatakan mengembalikan manusia kepada ciptaan yang pernah ada dan tapi telah hancur lebih mudah bagi Allah daripada menciptakan manusia dari sesuatu yang tidak ada. Amma yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Siapakah yang telah menciptakan manusia pertama kali dan kemudian mengembalikan kembali penciptaan manusia tersebut, dan itu lebih mudah bagi Allah. Akan tetapi memang dasar orang kufar Quraisy dan orang-orang yang di hatinya masih ada bibit-bibit kekafiran, mereka selalu berbicara logika. Mereka selalu berbicara tentang apa yang ada pada otak mereka. Mereka selalu mengungkapkan apa yang ada pada ilmu mereka. Dan ini ciri-ciri kekufuran. Dan ini bibit-bibit kekufuran dari seluruh mereka-mereka yang kufur tentang hal-hal gaib yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut ilmu mereka, gak akan mungkin tulang belulang ini akan diciptakan kembali menjadi utuh sebagaimana semulanya. Ilmu manusia. Tetapi mereka menghukum Allah dengan ilmu dia. Paham yang saya maksud? Mereka seolah-olah menghukum Allah dengan ilmu dia. Menurut saya gak mungkin. Menurut kamu manusia. Tetapi yang berbicara ini bukanlah manusia, pencipta manusia. Ketika sebagian orang mencoba untuk mengingkari azab kubur, dia katakan bahwasanya di azab kubur, di dalam kubur sudah kita pasangkan kamera, sudah kita pasangkan alat penyadap suara, alat perekam suara, enggak ada suara teriakan. Di dalam hadis diterangkan orang dalam kubur, kalau dia kafir, kalau dia munafik, akan didatangi oleh malaikat, didudukkan, ditanya, dia tidak sanggup menjawab, dihantam oleh malaikat dengan pukulan sehingga dia menjerit, disempitkan untuknya bumi sehingga tulang belulangnya berantakan. Orang kafir, orang munafik, 2 hari, 3 hari setelah dikubur dibangkitkan, tulang belulangnya masih utuh, tidak berantakan. Ini tipe orang-orang yang mendustakan Allah dan melazimkan Allah untuk berhukum dengan pemikiran dia, dengan ilmunya dia, padahal ilmu Allah tidak tertandingi. Tidak boleh manusia menghukum dengan logikanya tentang hukum Allah, tetapi manusia, logika manusia harus ikut kepada logika hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini bibit kekufuran ketika kita menolak hukum Allah dengan analisa yang ada pada diri kita. Di mana akal kita nomor satukan, sementara Al-Qur'an kita nomor duakan dan hadis kita nomor tigakan. Enggak boleh. Al-Qur'an harus berada di belakang Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu sifat orang yang beriman, begitu mendengarkan Al-Quran dan hadis, dia akan berkata, sami'ana wa ata'na. Orang-orang kufar Quraisy, mereka mendustakan hari berbangkit ketika mereka tidak mungkin memahaminya. Tidak bisa saya pahami adanya masa berbangkit, oh, tulang belulang sudah hancur begini. Salah satu lagi sifat orang-orang Quraisy, tidak mau beriman kalau tidak melihat. Tidak mau beriman kalau tidak melihat. Kalau dia melihat baru dia yakin. Kalau dia tidak melihat, tidak yakin. Oleh karena itu diceritakan orang kafir Quraisy baru akan yakin hari berbangkit ketika dia sudah sampai di hari kiamat. Ketika dia sudah sampai di padang mahsyar baru dia yakin, oh iya ada hari berbangkit. sementara orang beriman tidak. Allah katakan kalla sayalamun, sekali-kali tidak, apa yang mereka katakan, pendustaan yang mereka lakukan, tidak, mereka akan tahu. Mereka akan tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan argumentasi. Alam naj'alil arda mihada? Tidaklah, tidakkah kami telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan yang tunduk dan patuh kepada kalian? Mihad, zalil, mudzallal, mumahhad, yang mau diapakan saja jadi. Mau diinjak-injak, dibuldozer dia, dibuat aspal di atasnya jadi jalan, digali dia diisi air jadi kolam, dibangun di atasnya jadi bangunan, seperti itulah bumi. Alam naj'alil arda mihada, tidakkah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan yang tunduk kepada apa yang ingin kalian lakukan di sana? Dicangkul dia, ditaruh tanaman menjadi kebun dan seterusnya. Wal jibala autada, dan kami juga telah jadikan untuk kalian gunung-gunung, kami ciptakan gunung-gunung autada sebagai pasak daripada bumi. Allah jadikan gunung sebagai pasak daripada bumi. Allah berucap seperti itu. Saya diberitahu oleh salah seorang ikhwah bahwa ilmuwan baru menemukan bahwa ternyata fungsi gunung itu adalah pemasak daripada bumi baru 20 tahun yang lalu. Padahal Al-Quran telah mengajarkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad dan kepada kaum muslimin, bahwa gunung itu fungsinya adalah untuk memasak bumi. Ini yang saya katakan tadi, ilmiah-ilmiah yang terangkan di dalam Al-Quran, Allah lebih tahu tentang apa yang ada pada makhluknya. Allah menceritakan segala sesuatunya dengan benar. Allah jadikan gunung sebagai pasak daripada bumi. Oleh karena itu ketika gunung meletus, bumi bergerak. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah ciptakan kalian berpasangan. Setiap makhluk Allah, Allah ciptakan berpasangan, berpasang-pasang. Coba kita lihat, ini untuk kemaslahatan regenerasi, kelanjutan keturunan. Dan ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, di mana seorang lelaki Allah wujudkan untuk membutuhkan pasangan, dan seorang wanita Allah wujudkan, Allah takdirkan untuk membutuhkan pasangannya. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami telah jadikan tidur kalian sebagai untuk istirahat. Tanda-tanda kebesaran Allah berikutnya, Allah jadikan tidur kita untuk istirahat. Wallahi tidak ada tempat istirahat yang lebih baik daripada tidur. Tidak ada lagi istirahat di permukaan bumi ini yang lebih hebat daripada tidur. Oleh karena itu, orang yang bangun tidak tidur, dia akan lemas, karena tidak ada kesempatan untuk istirahat. Gak dapat tidur dua malam saja sudah, udah kayak orang mabuk, mata merah, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Orang bisa segar lagi dengan tidur seperempat jam, setengah jam. Dan tidak ada istirahat yang lebih hebat daripada tidur. Kami jadikan tidur itu istirahat untuk kalian. Wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam sebagai selimut, menutupi kalian dengan kegelapan sehingga kalian bisa istirahat di malam hari. Karena kalau selimut sudah masuk ke dalam, sudah naik ke dalam tubuh kita, bawaannya kita apa? Tidur, untuk istirahat. Dan memang malam Allah jadikan untuk istirahat bagi makhluknya, dan seluruh makhluk Allah istirahat pada malam hari. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita bahwa saya sanggup menciptakan makhluk yang tidak istirahat di malam hari. Allah juga ciptakan beberapa makhluk yang mencari hidupnya pada malam hari. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha bisa atas segala sesuatu. Tapi secara umum, malam adalah untuk istirahatnya makhluk Allah. Manusia kalau sudah dekat malam pulang, sudah hampir tenggelam matahari, hewan-hewan balik ke kandang, burung-burung balik ke sarangnya, binatang-binatang lain, ayam mencari tempat istirahat, kambing, hewan semuanya tanpa terkecuali balik ke kandangnya untuk istirahat. Tahu dia ini waktu istirahat sudah. Kami selimuti kalian dengan malam karena malam tempatlah tempat istirahat untuk kalian tidur. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang untuk sebagai untuk mencari ma'isyah, waktu untuk mencari kehidupan, beraktivitas. Dan semua makhluk Allah seperti itu, faham bahwa siang adalah waktu untuk mencari kehidupan. Oleh karena itu ketika matahari mulai menyingsing masuk, makhluk Allah semua heboh, semua bergerak. Dan orang buta pun tahu kapan orang bergerak, kapan siang dan kapan malam. Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan seperti itu. Dan ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya. وَبَنَيْنَا فَوْكَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, dan kami bangun di atas kalian 7 yang sangat kokoh. 7 artinya adalah 7 7 apa? 7 langit. Kamu bangun di atas kalian 7 langit yang sangat kokoh. Ini menunjukkan kepada kita bahwa langit berlapis 7. Ada 7 langit, dan langit itu adalah sebuah wujud zat, sebuah hal yang nyata, sebuah wujud yang kokoh, yang mempunyai wujud kasar, karena wujudnya itu sangat kokoh sekali. Tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dia kokoh, tidak bertiang dari bawah dan tidak bertali dari atas. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit kokoh, menunjukkan bahwa langit mempunyai wujud adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak bisa terobos dari kawasan pertama menuju langit yang kedua. Enggak bisa, kecuali minta izin dulu sama penjaga pintu langit. Tertutup langit itu, dibukakan dulu untuk Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril, baru mereka naik ke langit berikutnya. Kemudian begitu seterusnya di langit kedua sampai langit yang ketujuh. Perjalanan atau rentang waktu antara langit pertama dengan langit yang kedua, dan langit mempunyai wujud nyata, mempunyai itu yang kemudian dibukakan, menunjukkan itu adalah langit mempunyai wujud zat kasar, wujud-wujud yang seperti ini, punya benda dia, punya jasad dia. Di dalam visi di Harun Yahya kita saksikan, Harun Yahya dengan ilmiahnya mengatakan langit itu berlapis 7, maka lapisan pertama adalah oksigen, lapisan kedua adalah ozon, lapisan ketiga adalah ini. Bohong, salah, enggak benar. Karena di dalam ayat ini kita diterangkan oleh Allah, langit itu mempunyai zat yang kokoh. Ya. Dan di dalam hadis-hadis kita temukan bahwa langit itu mempunyai zat yang baku, yang kokoh sekali. Wa ja'alna sirajan wa haja. Dan kami telah menjadikan sebuah lentera yang terang benderang, yaitu matahari. Kami ciptakan untuk kalian sebuah pelita yang sangat terang benderang. Kalau siang sudah datang, mati seluruh lampu kegiatan manusia. Gak ada yang bisa menandingi. Sehebat apapun cahaya, kalau sudah datang cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, hilang sirna semuanya, gak ada artinya. Walaupun dia berada jauh, tetapi dia menerangi seluruh permukaan bumi. Dan cahaya yang sangat terang benderang Allah kami ciptakan, kata Allah. Ini Allah menunjukkan, kembali ya, Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Dan ada yang Allah inginkan nanti di belakang. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami telah turunkan daripada awan air yang tercurah dengan deras. Kami telah turunkan dari awan air yang tercurah dengan derasnya. Kaum muslimin 1400 tahun yang lalu, kaum muslimin 1400 tahun yang lalu sudah tahu awan itu berasal dari, hujan itu berasal dari awan. Minal mu'sirat, diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bukan baru-baru kemarin diketahui. Sudah lama kaum muslimin tahu bahwa hujan itu turunnya dari awan. Sebagai bukti nyata daripada mukjizat Rasulullah yang menerangkan beberapa hal yang memang tidak bisa dideteksi secara ilmu pada waktu itu. Tetapi setelah ilmuwan-ilmuwan berikutnya dengan alat-alat canggih yang mereka dapatkan, mereka baru mendeteksi alat itu. Mereka baru percaya setelah ada melihat. Tapi kaum muslimin, kaum mukminin percaya ketika pertama membaca. Kami turunkan air yang sangat deras, linukhrija bihi habba wa nabata, untuk kami keluarkan, kami tumbuhkan daripada dengan air tersebut habba, biji-bijian untuk kalian makan, wa nabata, dan tumbuh-tumbuhan untuk kalian konsumsi. Kami tumbuhkan biji-bijian seperti beras, biji-bijian seperti itu, jagung, gandum, nabata, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan yang lainnya. Wa jannatin alfafa, dan kami juga tumbuhkan dengan air tersebut kebun-kebun yang sangat rindang. Sudah Allah sebutkan tadi, kami telah ciptakan bumi, kami ciptakan gunung, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan, dan semua itu tanda-tanda kebesaran Allah, kehebatan Allah. Kami ciptakan tidur untuk kalian, kami ciptakan malam untuk kalian, kami ciptakan siang untuk kalian, kami bangun langit yang sangat kokoh sebanyak 7 lapis. Kemudian kami ciptakan matahari, kami turunkan hujan, kami keluarkan biji-bijian dan tumbuhan, kami tumbuhkan pohon-pohon yang sangat rindang. Allah menerangkan kekuatan-kekuatan dan kehebatan-kehebatan Allah untuk penekanan inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari berbangkit, hari pertanggungjawaban adalah waktu yang telah kami tentukan. Agar manusia menyadari bahwa Allah yang telah menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan awan, menciptakan siang dan malam, menciptakan tidur untuk istirahat, Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu tersebut, Ia yang menentukan hari berbangkit juga pasti akan datang. Lalu kenapa Anda tidak mau terima hari berbangkit tersebut, padahal semua ini ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, Anda rasakan kehebatannya. Sehingga ketika Anda tidak mampu sedikit pun untuk menggeser matahari dari timur ke barat, dari barat ke timur, seperti argumennya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berhadapan dengan Namrud, silakan kalau kamu bisa terbitkan matahari di barat dan terbenamkan di timur, baru hanya sekedar menggeser poros terbit dan tenggelam, gak sanggup manusia, apalagi menciptakan matahari. Kalau kamu sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang diterangkan ini, kenapa kamu tidak beriman tentang hari berbangkit? Hari berbangkit itu pasti ada, karena Dia ditakdirkan oleh yang telah menciptakan seluruh kehebatan-kehebatan tadi. Ada orang yang bisa menciptakan bumi? Ada orang yang bisa menciptakan tumbuhan? Coba, silakan tumbuhkan padi, coba. Tapi jangan dari padi Allah, bikin padi sendiri, tumbuhkan, buat dari mana gitu, dari tepung, dari tanah, bikin padi itu tumbuhkan, coba. Gak sanggup manusia, lemah. Dia hanya bisa menikmati nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa mereka harus menafikan, harus tidak setuju dengan hari berbangkit, kalau seluruh nikmat-nikmat dan kekuasaan-kekuasaan ini mereka lihat dan mereka saksikan? Di Allah subhanahu wa ta'ala tersebutkan kekuasaannya untuk memberikan penekanan bahwa hari berbangkit itu pasti akan datang. Kapan dia datangnya? Yauma yunfakhu fis-sur, pada saat ditiup pada sangkakala. Fata'tuna afwaja, kalian akan datang menghadap Allah dengan berbondong-bondong. Pada saat sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada alam kubur semuanya. Kemudian kita akan bergerak menuju padang mahsyar. Wa futihatis sama fakanat abwaba, pada hari kiamat ketika sangkakala ditiup, maka langit, pintu-pintu langit akan terbuka, dan langit menjadi berpintu-pintu. Langit rubuh menuju bumi. Bangunan yang tadinya kokoh sudah rapuh. Ketika sangkakala ditiup, dia pun berjatuhan. Wasuyiratil jibal fakanat saraba, dan gunung-gunung yang kalian lihat kokoh tersebut akan diperjalankan oleh Allah sehingga dia kelihatan seperti fata morgana. Sebentar dilihat ada, kemudian dilihat sudah tidak ada, berterbangan gunung-gunung. Inna jahannama kanat mirfada, sesungguhnya neraka jahanam mempunyai tempat-tempat pengintaian. Neraka jahanam, akhi wal akhawat fiddin rahimakumullah, mempunyai tempat-tempat pengintaian di mana neraka jahanam mengintai siapa yang akan lewat. Karena dia sudah diberitahu oleh Allah siapa yang akan dia azab. Neraka jahanam meskipun dia api, tapi dia api adalah makhluk Allah. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia mengintai orang yang lewat. Sirat mustaqim yang berada di atas neraka jahanam itu kiri dan kanannya memiliki kaitan pengait. Yang orang yang pantas untuk diazab, dikail oleh dia, dicampakkan ke neraka jahanam. Orang yang pantas untuk masuk, waliyadu billah, kita bersinung daripada Allah, daripada neraka jahanam, dikait, terlempar ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan neraka jahanam mempunyai tempat-tempat pengintaian. Untuk siapa neraka jahanam ini? Littaghina ma'aba, sebagai tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batas. Mereka-mereka yang tidak mau ikut aturan Allah. Allah telah memberikan batasan-batasan. Ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu hentikan. Ketika mereka tidak mengindahkan batasan-batasan tersebut, jahanam tempat mereka kembali. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalam neraka jahanam itu ahqaba. Berhakap-hakap. Hakap dijelaskan dalam ilmu tafsir, satu hakap itu 80 tahun. Satu hakap itu 80 tahun, dan jangan bayangkan 80 tahun di dunia. Karena 80 tahun akhirat, satu hari akhirat adalah 1000 tahun di dunia. Dan mereka tidak tinggal 80 tahun akhirat saja, tapi mereka tinggal ahqaba, berpuluh-puluhan tahun di neraka jahanam. Dan juga di antara mereka ada yang kekal. Di dalam neraka jahanam tersebut, mereka-mereka tidak mengindahkan perintah Allah, tidak mengindahkan larangan-larangan Allah. La yadukuna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak akan menemukan di dalamnya, merasakan kedinginan, dingin, sejuk, wala syaraba. Dan juga mereka tidak akan merasakan minuman. Kalau dingin tidak ada berarti apa? Panas. Kalau panas ada berarti orang butuh apa? Minum. Minum pun tidak ada. Kalau toh pun ada yang mau diminum, illa hamima wa ghassaqa. Ada yang memang yang mau diminum, ada, tetapi hamiman. Hamiman adalah air yang menggelegak. Air yang sampai kepada titik panas yang paling tinggi. Di mana? Di neraka jahanam. Wa ghassaqa. Dan nanah-nanah yang keluar dari tubuh-tubuh orang yang diazab di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau toh pun ada yang diminum itu air yang sangat mendidih, atau nanah-nanah yang sangat busuk dan sangat menjijikkan. Itu azab apa nikmat? Silakan aja kalau haus minum air panas. Semua azab itu Allah sediakan di neraka jahanam. Jazaan wifaqa, sebagai balasan yang setimpal, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai balasan yang setimpal, sudah Allah perkirakan setimpal balasan tersebut sesuai dengan yang dikerjakan oleh manusia. Siapa mereka? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka adalah manusia-manusia yang dahulunya tidak pernah mengharapkan hari perhitungan. Tidak pernah mengharapkan hari berbangkit. Tidak beriman dengan hari berbangkit. Mereka yang akan pantas mendapatkan azab-azab untuk kekal neramanya neraka Allah. Merasakan panas yang bersangatan, yang tidak ada minuman. Kalau tak pun ada air-air yang menggelegak, yang sampai kepada titik panas yang paling tinggi. Itu mereka pantas untuk mendapatkannya. Karena mereka di akhirat, di dunia, tidak pernah ingin beriman kepada hari berbangkit. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami, dengan kedustaan yang sangat nyata. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Satu hal yang ingin kita tekankan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika menerangkan adab yang sangat pedih di dalam neraka Allah, Allah katakan adab yang setimpal. Untuk siapa? Untuk mereka yang tidak beriman dengan hari berbangkit, untuk mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Fahami bahwa Allah menyediakan adab yang sangat dahsyat seperti itu sebagai balasan yang setimpal untuk mereka yang mendustakan adab Allah, mendustakan ayat Allah, tidak beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Buat mereka yang menyekutukan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah melarang mereka berbuat syirik, mereka tetap berbuat syirik. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka beribadah hanya kepada Allah, mereka tidak beribadah kepada Allah. Balasan mereka ini, dan itu pantas untuk mereka terima. Lalu di mana letaknya para ulak, para cendikiawan muslim, dan mungkin sebagian dianggap sebagai ulama, mengatakan semua agama itu sama? Orang-orang yang mendustakan Allah dengan orang-orang yang mengesakan Allah dan mentauhidkan Allah sama. Orang-orang yang meyakini bahwa pencipta langit dan seluruh kekuasaan yang telah disebutkan di atas itu adalah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dengan orang yang mengatakan semua itu adalah ciptaan dewa, sama. Dari mana letak samanya? Di mana letak persamaan? Mereka-mereka yang menyembah makhluk, menyembah matahari, menyembah api, menyembah bulan, menyembah Isa al-Masih, menyembah Uzair bin Allah, kata mereka, menyembah sapi, disamakan dengan orang yang menyembah dan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana letak persamaannya? Tidak ada kesamaan sama sekali. Adab Allah sediakan buat mereka yang telah mendustakan ayat Allah, yang tidak beriman dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat di dalam kitab-kitab. Semua yang telah kami catat dalam Lauhul Mahfuz. Faduku, rasakanlah oleh kalian. Rasakan. Ini kehinaan di atas kehinaan. Begitu kita diazab, datang orang, rasakan. Ini tambahan kehinaan, tambahan azab. Ya. Ketika kita sedang diazab begitu, faduku, rasakan. Falan nazidakum illa azaba, kami tidak akan pernah menambahkan kepada kalian kecuali azab saja. Ikhwani fiddin, ini ayat yang paling keras dalam Al-Qur'an. Ini ayat yang paling berbahaya di dalam Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an menerangkan bahwa di neraka itu azab tidak akan pernah berkurang, tapi azab itu selalu bertambah. Fadzuku, rasakan. Falan nazidakum illa azaba. Kami tidak akan pernah menambahkan kepada kalian kecuali azab. Gak pernah menambahkan nikmat, gak mungkin. Allah hanya menambahkan azab, menunjukkan bahwa di neraka itu azab tidak akan pernah berkurang, tetapi azab akan selalu bertambah. Bayangkan kalau ada orang yang kekal di neraka Allah, kekal setiap terus bertambah. Bukannya bertambah kok, bukannya berkurang, tapi bertambah azab itu. Frekuensi azab di neraka itu bertambah seperti ini. Sebagaimana di surga juga terjadi hal yang sama. Di surga nikmat itu selalu bertambah. Gak pernah nikmat di surga itu berkurang. Nikmat di surga itu bertambah. Azab di neraka juga bertambah. Na'udzubillahi minan nar wa na'udzubillahi minal kufur, yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini untuk mereka yang ingkar kepada Allah. Ini untuk mereka yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat menyebutkan kelompok kedua tentang mereka-mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dunia akan mendapatkan kemenangan. Siapa orang yang bertakwa? Takwa adalah orang yang bertakwa adalah orang yang menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang di dunia melaksanakan perintah-perintah yang telah Allah perintahkan, dan mereka yang di dunia meninggalkan larangan-larangan yang telah Allah larang, mereka orang yang bertakwa, mereka lah yang pantas untuk mendapatkan kemenangan di akhirat. Hada'iqa wa a'naba, untuk mereka ada taman-taman, kebun-kebun, dan anggur-anggur. Sorga, jannah, dikatakan jannah. Jannah, sorga bahasa Arabnya adalah jannah. Jannah itu dikatakan jannah karena banyak pohonnya. Karena jannah arti bahasa Arab itu kebun. Jadi dikatakan wahadaika wa anaba, kebun-kebun. Dan sorga dikatakan jannah karena dia banyak pohonannya. Dan pohon yang ada di sorga, kata Allah kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, satu bulan orang pakai kuda berada berjalan di bawah bayangan pohon itu, enggak putus. Begitu besar pohon Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surganya. Wa anaba, dan anggur. Dikatakan di dalam tafsir, dikatakan anggur, disebutkan anggur setelah pohon karena pohon buah yang paling banyak di surga itu adalah buah anggur. Makanya dia mendapatkan penyebutan khusus. Karena yang paling banyak berada di surga Allah adalah buah anggur. Semua buah ada, tetapi yang paling banyak itu adalah buah anggur. Tapi jangan pernah bayangkan anggur itu seperti anggur kita, enggak. Kata Abdullah bin Abbas, tidak ada persamaan antara dunia dan surga melainkan nama saja. Ketika Allah mengatakan anggur, dia anggur juga, cuman bukan anggur seperti anggur di dunia. Anggur ala akhirat yang belum pernah terbayangkan, belum pernah terlihat, belum pernah terfikirkan nikmatnya seperti apa. Tidak ada nama-nama yang ada di akhirat, yang ada di dunia ini, melainkan itu hanya sekedar nama saja. Di dalam hadis, suatu hari Rasulullah SAW sedang sholat. Para sahabat melihat Rasulullah SAW menjulurkan tangannya, seolah-olah ingin mengambil sesuatu. Setelah sholat, para sahabat bertanya, Rasulullah, kami tadi melihat engkau menjulurkan tanganmu, ada apakah gerangan? Kata Rasulullah, diperlihatkan kepada saya surga. Saya melihat di sana ada delima. Saya ingin mengambil delima tersebut. Seandainya saya berhasil, tapi tidak diizinkan. Seandainya saya berhasil memetik delima surga, kalian akan nikmati sampai akhir hidup dunia ini. Mana delimanya? Gak bisa kita bayangkan kayak apa delima. Jadi semua yang diterangkan di dalam ayat Al-Quran tentang surga, tentang nikmat yang ada di surga, itu hanya nama. Hakikatnya tidak bisa sama sekali, karena surga Allah tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terdetik dalam hati seorang insan. Wa kawa'iba atraba, Allah Subhanahu wa taala sediakan juga untuk orang yang bertakwa gadis-gadis yang bahenol dan seumur. Ini nikmat surga para bidadari, dan ini adalah kenikmatan. Oleh karena itu yang lajang enggak ngerti ini. Cepat nikah. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk cepat menikah. Apalagi yang sudah kerja, jangan tunggu dulu, saya mau begini, saya mau begitu. Rezeki Allah datangkan insyaallah taala. Ya, rezeki jangan pernah tunggu dulu nanti saya mau begini. Keburu meninggal kalian, enggak ngerti kalian. Allah menyediakan nikmat surga adalah yang terbaik. Di antaranya adalah bidadari. Wa ka'san dihaqa. Dan Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa adalah gelas-gelas yang sudah berisi penuh, tinggal dinikmati saja. Dinikmati saja. Ikhwani fillah rahimakumullah, ketika antum semua mendengar ayat-ayat Allah yang bercerita tentang surga, kita akan temukan Allah menceritakan tentang nikmat di surga, nikmat yang paling puncak. Perhatikan seluruhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu menyediakan untuk orang-orang yang bertakwa di surga Allah Subhanahu wa taala, menyediakan nikmat-nikmat yang paling hebat. Yang paling nikmat seperti itu Allah sediakan. Kalau minum sudah terisi, ini kayak begini enak tinggal minum. Burung-burung sudah terhidang makanan. Enakan mana? Makanan itu diambil dulu, dibeli dulu di pasar atau dipancing dulu? Atau hewan itu diburu dulu kemudian baru dipanggang dimakan? Enakan itu dibanding langsung sudah tersedia, enakan mana? Enakan langsung tersedia, Allah sediakan langsung. Tetapi ketika berbicara tentang buah, Allah katakan kutu fuhadaniya, petikan, memetiknya dengan sangat mudah. Kalau buah enakan mana? Pergi ke pasar beli makan atau dihidangkan atau ngambil dari pohon? Enakan yang mana? Enakan mengambil dari pohon. Ketika enakan mengambil dari pohon, enakan manjat makan di atas atau di bawah metik makan? Enakan yang mana? Enakan yang di bawah petik makan. Beginilah ahlu surga. Kutu fuhadaniya, sambil berbaring petik makan. Nikmat yang paling puncak, paling tinggi sudah Allah sediakan di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah membagi manusia menjadi dua, satu adalah orang-orang yang melampaui batasan-batasan Allah, yang satu adalah orang yang ikut aturan-aturan Allah, orang yang bertakwa, orang yang menjalankan perintah Allah dan menghentikan larangannya. Sementara orang-orang yang tadi litaghina ma'aba, orang-orang yang melampaui batas, kata Allah jangan berjalan, dia berjalan. Kata Allah mundur, kalian dia maju. Ini tempatnya neraka. Sementara mereka-mereka yang bertakwa, yang mau taat dan patuh kepada perintah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, ketika Allah perintahkan maju, dia maju. Ketika Allah perintahkan mundur, dia mundur. Allah sediakan nikmat-nikmat. Ikhwan fiddin, tidak terlarang kita beribadah mengharapkan surga Allah. Dan inilah yang diinginkan oleh Al-Quran, dan inilah yang diinginkan oleh hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengatakan sekarang, kalau kamu beribadah mengharapkan surga, syirik. Ada. Gak boleh, gak ikhlas orang yang beribadah menghadapkan surga. Kenapa pak? Nah ini ilmu tauhid, orang-orang yang bertauhid yang sebenarnya, kata mereka. Surga makhluk, kita makhluk, gak boleh makhluk mengharapkan makhluk. La haula wala quwata illa billah. Padahal Rasulullah SAW memohon surga kepada Allah. Jadi Rasulullah memohon makhluk. Rasulullah mengatakan kepada kita, idza sa'altumullahul jannah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian minta surga kepada Allah, minta surga sendiri. Disuruh meminta surga kepada Allah. Dan di dalam Al-Quran ini, ayat-ayat bercerita tentang surga banyak sekali. Nikmat-nikmat di surga diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah untuk kemudian kita tidak boleh harap? Atau untuk agar kita harap mendapatkan nikmat tersebut? Kita harap mendapatkan nikmat tersebut. Mau bersusah payah di dunia agar mendapatkan kenikmatan di yaumil mahsyar kelak, agar mendapatkan kenikmatan di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa saja minum khamar di dunia, tapi kita tidak mau karena kita ingin khamar Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Kita bisa saja berzina di dunia, tapi kita tidak mau karena kita ingin menikmati bidadari surga. Begitu yang diinginkan oleh Al-Quran, begitu yang diinginkan oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Percuma Allah terangkan nikmatnya surga, Allah iming-iming kita dengan surganya, kalau kemudian kita tidak boleh mengharapkan surga Allah. Sehingga ada yang berucap, ya Allah, yang penting ridomu, yang, walaupun di neraka saya ridho. Kapan Allah mengatakan kepada kita, saya orang yang ridho itu Allah tempatkan di nerakanya, kapan? Gak pernah. Ini bertentangan dengan akidah kaum muslimin, akidah orang awam sampai akidah para ulamanya, kecuali ulama-ulama yang sesat. Kapan Allah mengatakan bahwa Allah, orang yang ridho oleh Allah, Allah tempatkan di nerakanya? Tidak sama sekali. Cuman orang yang tidak mengerti, merasa inilah akidah yang hak, inilah tauhid yang sebenarnya. Padahal Rasulullah, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling mulia, manusia yang paling berilmu, minta surga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yasma'una fiha laghwa wala kidzaba. Di surga tersebut mereka tidak akan pernah mendengar kata-kata lagu yang tidak bermanfaat, dan kata-kata kidzaba, kata-kata bohong. Tidak pernah. Semua yang ada di sana, tasbih, tahlil, syukur, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kita ke surga. Kalau enggak mungkin kita dapat hidayah kalau Allah tidak memberikan hidayah ini kepada kita. Illa qilan salaman salama, dalam ayat yang lain mereka mengucapkan keselamatan demi keselamatan. Tidak ada kata-kata yang tidak bermanfaat di surga Allah. Tidak ada kebohongan-kebohongan sebagaimana yang banyak bertebar di permukaan bumi. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Semua nikmat tersebut balasan dari Rabb-mu sebagai pemberian yang penuh dengan perhitungan. Kalau tadi azab, Allah katakan jazaa'an wifaqa. Balasan yang sesuai. Sesuai, cocok mereka dapatkan ini. Sementara ketika bercerita nikmat yang luar biasa, jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Pembalasan dari Allah atas amal soleh yang mereka lakukan dan pemberian yang penuh dengan perhitungan. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Pemberian daripada Rabbmu, yaitu Rabb langit dan bumi dan seluruh yang ada di antara keduanya, dialah Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. La yamlikuna minhu khitaba. Pada saat itu mereka tidak sanggup berbicara di hadapan Allah. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adila lahur rahman wa qala sawaba. Mereka tidak sanggup berbicara di depan Allah pada saat malaikat Jibril dan malaikat lainnya berbaris, dan tidak ada yang sanggup berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah yang maha rahman, yang maha penyayang. Dan ketika mereka berbicara wa qala sawaba, mereka akan mengucapkan kata-kata yang benar, yang jujur. Dzalikal yaumul haqq, itulah hari yang benar-benar hak, benar-benar nyata, benar-benar absolut. Faman syaa'a takhadha ila rabbihi sabila. Maka barang siapa yang ingin, ambillah jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah terangkan semuanya, Allah sudah beberkan semuanya, ancaman sudah Allah berikan, kenikmatan sudah Allah gambarkan. Kalau mau, silahkan jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mau, siap-siap menunggu azab Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih berkata, "Kullun nasi yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap orang pasti akan masuk surga kecuali yang enggan untuk masuk surga. Ternyata ada orang yang enggan masuk surga. "Qila man ya aba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasul?" Kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man afani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, menyelisihi aku, bertentangan dengan aku, maka dia akan masuk maka dia adalah orang yang enggan untuk masuk neraka, masuk surga. Maka dia adalah orang yang enggan untuk masuk neraka. Inilah yang kita idam-idamkan di dalam kehidupan kita beragama. Kita selalu taat kepada Rasulullah, kita selalu berusaha mengikuti jalan Rasulullah. Yang ada diajarkan Rasulullah kita lakukan, tidak ada diajarkan Rasulullah kita tidak lakukan. Kemudian di dalam kehidupan sehari, perintah Rasulullah kita laksanakan, larangan Rasulullah kita usahakan hentikan, supaya kita tidak termasuk orang enggan untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ingin, silakan. Ini juga menunjukkan kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memaksa kita untuk berbuat maksiat. Allah tidak pernah memaksa kita untuk berbuat maksiat. Kita mempunyai pilihan. Oleh Allah, oleh karena itu Allah katakan, "Farad maman syaa." Siapa yang ingin, silakan. Ini jalan menuju Allah sudah ada. Silakan, kalian siapa yang ingin. Sebaliknya, siapa yang ingin jalan neraka, ini sudah ada jalan-jalannya, tapi neraka sudah siap menunggu kalian. Menunjukkan bahwa Allah tidak paksa kita. Dan ini bertentangan dengan keyakinan sebagian kaum muslimin, bahwasanya kita ini majbur, kita ini dipaksa untuk melakukan segala sesuatunya. Tidak. Kita mempunyai, makhluk ini mempunyai ikhtiar, mempunyai kemampuan untuk memilih. Allah telah terangkan jalan yang lurus dan Allah telah terangkan jalan yang sesat. Kemudian manusia diberikan, sudah diberikan keterangan jalan yang lurus ini akan menyampaikan kalian ke surga Allah. Jalan yang bengkok ini, jalan yang tidak baik ini menyampaikan kalian ke dalam azab Allah. Silakan pilih. Maka manusia memilih. Jadi tidak dipaksa. Ketika manusia memilih jalan surga, Allah takdirkan untuk terjadi. Ketika manusia memilih jalan neraka, Allah takdirkan untuk terjadi. Sebelumnya ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada paksaan. Oleh karena itu Allah tidak zalim ketika mengazab hambanya di akhirat. Ketika mengazab manusia di akhirat, Allah tidak zalim karena ini pilihan dia. Sebelumnya sudah dikasih tahu. Kalau di depan saya ada khamar dan di depan saya ada susu, saya sudah tahu susu ini diridhoi oleh Allah dan hasilnya sehat. Khamar ini dimurkai oleh Allah dan hasilnya neraka, dan hasilnya azab. Saya pingsan, saya mabuk, saya segala macam. Saya yang memilih mana di antara dua ini yang saya minum. Tetapi kemudian ketika saya memilih khamar, tidak mungkin saya bisa minum khamar kecuali ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk terjadi. Dan itulah takdir. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak paksakan kepada hambanya. Oleh karena itu Allah tidak pernah zolim ketika mengazab hambanya, karena memang itu perbuatan hambanya tersebut yang diazab oleh Allah. Jadi faman syaa'a kada ila rabbihi ma'aba, barang siapa yang ingin maka dia ambil jalan menuju Rabb-nya. Inna anzarnakum 'adzaban qariba, saya peringatkan kalian azab yang sudah sangat dekat. Jangan pilih jalan sesat karena azabnya sudah teramat dekat. Kiamat sudah dekat, ikhwan fid din wa akhawati fid din. Dimanapun anda berada, rahimakumullah. Neraka Allah, azab, kiamat itu telah dekat. Rasulullah SAW bu'ithu wa sa'atu ka hataini, saya dibangkitkan, saya diutus, dan waktu saya diutus dengan waktu hari kiamat bagikan ini, kata Rasulullah, sambil menunjukkan jari telengahnya dan jari telunjuknya. Waktu diutusnya Rasulullah dan waktu datangnya hari berbangkit bagikan dua jari ini. Yang dua jari ini telah berjalan selama 1426 tahun. Makanya sudah wajar kita merasakan dan mendapatkan ciri-ciri datangnya hari kiamat. Sudah banyak sekali ciri-ciri hari kiamat yang kita rasakan. Mungkin pernah dibahas atau tidak, saya tidak tahu. Insya Allah sudah pernah. Di antara ciri-ciri hari kiamat itu, dan sudah banyak sekali dalam kehidupan kita, kita menemukan ciri-ciri hari kiamat akan datang. Inna anzarnakum adzaban qariba, kiamat itu akan dekat, azab itu teramat dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, padahal manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh tangannya, apa yang telah dia lakukan. Wa yaqulul kafiru ya laitani, pada hari itu orang kafir akan berkata, andai saya hanya akan menjadi tanah. Diriwayatkan di dalam tafsir, dalam seluruh tafsir yang kita ketahui bahwasanya pada hari itu seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, hewan-hewan yang lainnya Allah jadikan tanah. Akhirnya orang kafir juga berangan-angan ikut seperti hewan. Ikut seperti hewan, andai saya juga ikut menjadi tanah. Tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka tahu ketika pertanggungjawaban itu mereka lakukan, mereka akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, seperti yang saya katakan, kita tidak bisa berbicara panjang lebar karena ayat itu terlalu panjang, 40 ayat, tapi namun yang sebentar, namun syarah yang singkat yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita mengerti makna daripada surat An-Naba, dan kita mengerti hikmah-hikmah yang ditampilkan oleh surat An-Naba, dan pelajaran-pelajaran yang bisa diambil kita di surat An-Naba, dan kita jadikanlah semua itu adalah pedoman hidup kita, bagaimana seharusnya kita bersikap, apa yang harus selalu kita lakukan, dan itu sudah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita teladani. Ustaz, ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini nah tausiahnya memang mantap, tapi satu aja yang aku gak suka, Ustaz. Iya, Pak. Tadi Ustaz bilang katanya kita suruh cepat-cepat menikah. Ya kalau Allah belum tentukan jodohnya, gimana kita bisa cepat menikah, Ustaz? Apa asal comot aja, nanti kalau salah masuk neraka. Nah, terkecuali kalau angku kabiro jodoh ya mungkin. Makasih, Ustaz. Ini bukan pertanyaan. Ya, Bapak yang saya muliakan, ketika saya menyuruh pemuda-pemuda ini cepat menikah, bukan saya yang nyuruh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berusaha menyampaikan wasiat-wasiat Rasul. Ya ma'syaral syabab, wahai seluruh pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, barang siapa yang sudah mumpuni rasanya, nikahlah. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nikahlah, sudah mumpuni rasanya, sudah bisa mengontrak rumah, sudah ya. Kemudian gaji sudah bisa untuk hidup, sudah menikah. Gak perlu tunggu-tunggu lama-lama. Karena pemuda ini, Pak, semakin dia lanjut usia, kemudian tidak menikah, bikin kerusakan di permukaan bumi, Pak. Iya, terutama kaum wanita. Kaum wanita kalau sudah lambat nikah, dia akan makin banyak membuat kerusakan. Allah, begitu Rasulullah SAW mengatakan. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan di antara nasihat-nasihat beliau kepada orang tua, apabila kalian didatangi oleh laki-laki yang kalian ridhoi agamanya dan kalian ridhoi akhlaknya, maka nikahkan dia dengan anak kalian. Kalau tidak kalian lakukan itu, takun fasadun fil ardi, fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi fitnah di permukaan bumi dan kerusakan yang sangat besar. Nah sekarang ini kenapa kriminalitas meningkat? Karena wanita malas menikah cepat-cepat. Wanita menikahnya nanti setelah karir, setelah bekerja, setelah pamer aurat, setelah apa, baru mau menikah. Kerusakan di permukaan bumi. Ittaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia, takutlah kepada wanita. Fa inna awwala fitnati bani israil kana fin nisa. Fitnah yang menimpa bani israil pertama kali adalah wanita. Mataraktu fitnatan adarra lirijali minan nisa. Dalam hadis yang lain, saya tidak pernah tinggalkan fitnah untuk kaum lelaki yang lebih besar daripada kaum wanita. Kalau wanita tidak cepat-cepat menikah, tidak cepat-cepat memilih suami. Ya, jadi sebenarnya Pak, anjuran saya bukan anjuran saya juga, anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang-kadang kita ini disibukkan oleh target-target, harus punya motor dua dulu baru nikah. Ya, harus punya rumah sendiri dulu baru nikah. Tidak perlu seperti itu. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dia, mungkin kita tidak sampai kepada iman yang seperti ini. Menikah maharnya cuma sendal. Menikah maharnya cuma cincin dari besi, wala khataman min hadid. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya seperti itu. Jadi tidak perlu, rezeki Allah akan berikan. Allah, jangan pernah kita membayangkan rezeki itu terhambat kalau saatnya kita sudah menikah. Rezeki kita mampet, rezeki kita sendat kalau saatnya kita sudah menikah. Tidak, bahkan Allah Subhanahu wa taala terang dalam Al-Qur'an, kalau disuruh kita menikahkan budak-budak kita, kata Allah, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka fakir, Allah akan kayakan dengan rezeki yang akan Allah berikan kepada mereka. Jadi ketika Rasulullah memerintahkan begitu, dan kita temukan sayang agama kita juga seperti itu, dan kita temukan para ulama kita seperti itu. Dalam biografi Syekh Muhammad Abdul Wahhab, dia menikah pada umur 12 tahun. Kata Imam Syafi'i, saya bertemu dengan seorang nenek umurnya 21 tahun. Kira-kira tahun berapa nikahnya? Tahun 9, umur 9 tahun menikah. Atau umur 10 tahun, 9 tahun menikah, umur ke 10 lahir seorang anak. Anaknya umur 10 tahun menikah, umur 11 tahun lahir seorang anak. Pas 21 dia udah jadi nenek. Sekarang 21. Wallahu'alam. Yang saya tahu seperti itu dalam agama kita, bahwa pemuda ini disuruh menikah oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu bisa menjaga agama mereka, terlebih di zaman-zaman penuh fitnah sekarang ini, terlebih di kota Batam ini, lebih parah daripada Pekanbaru. Setuju tidak setuju pasti kita terima. Parah. Ya, karena kita berbaur dengan yang bukan kaum muslimin. Kita bergaul dengan orang-orang yang rajin membuka dan memamerkan auratnya, tidak kenal siang, tidak kenal malam. Ya, kalau tidak cepat-cepat menikah, bisa-bisa enggak tahu saya. Allahu a'lam, Pak. Itu yang bisa saya jawab, Pak. Yang saya tanyakan dengan sudut pandang yang berbeda-beda, yang saya tanyakan itu argumentasi apa tentang penolakan orang-orang kafir terhadap keberadaan hajat. Mereka, orang-orang kafir, merasa bahwa hari berbangkit suatu hal yang tidak masuk akal, mustahil. Mereka, orang-orang kafir, merasa hari berbangkit suatu hal yang mustahil. Karena mereka mengatakan diantaranya tidak akan mungkin ada yang bisa membangkitkan, seperti yang tadi kita sampaikan. Diantara yang lain mengatakan bahwasanya ya dunia ini hanya sekedar dunia ini saja. Dunia ini kita hidup mati dan sudah begitu saja. Di antara orang kafir yang lain mengatakan bahwasanya lahir nyawa dunia ini berputar terus. Begitu ada yang wafat, dia nanti akan terlahir kembali. Kemudian wafat lagi, kemudian terlahir kembali, dan begitu-begitu. Banyak beraneka ragam cara dan argumen orang-orang kafir untuk menyatakan hari berbangkit itu tidak akan mungkin ada. Karena mereka semuanya berasumsi bahwa tidak akan mungkin orang yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu sekarang masih bisa dibangkitkan dan disatukan kembali jasad-jasad mereka yang sudah sirna. Allah alam, argumen mereka bersatu di atas titik itu, menyatakan kemustahilan bahwa semua yang pernah hidup akan dihidupkan kembali, semua orang yang mati akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa menerima itu semuanya. Dan cara mereka mengingkari bervariasi sekali. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah kenikmatan surga dengan di didampingi oleh bidadari-bidadari, hanya dinikmati oleh ikhwan yang taat pada Allah saja. Bagaimana akhwat yang taat pada Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buru nih ya. Kita wajib beriman kepada Al-Quran. Kita wajib beriman kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan kita wajib meyakini Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Tiga pondasi utama. Wajib beriman kepada Al-Quran, wajib beriman kepada hadis, dan wajib meyakini bahwasanya Allah tidak pernah menzalimi. Al-Quran dan hadis hanya menerangkan bidadari untuk kaum laki-laki, tidak untuk kaum wanita. Wajib kita imani. Kemudian kita bungkus dengan keyakinan yang berikut yang saya katakan tadi, Allah tidak akan pernah menzalimi. Artinya, kalau kau untuk kaum laki-laki, kaum wanita tidak akan pernah terzalimi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaum wanita tidak akan merasa dizalimi. Kaum wanita akan semuanya akan gembira, semuanya akan diberikan hal yang luar biasa yang Allah sediakan untuk mereka, yang mereka ribu dengan pemberian Allah tersebut, walaupun tidak dapat bidadara. Allah memberikan kepada orang-orang yang ia inginkan nikmat-nikmatnya tanpa menzalimi yang lain. Sebagaimana di dunia Allah hanya membolehkan poligami untuk kaum laki-laki. Di dalam hadis tentang orang yang pertama, yang terakhir keluar dari neraka Allah, dan orang yang terakhir masuk ke dalam surga Allah, berarti orang yang paling sedikit mendapatkan fasilitas di surga Allah. Betul? Orang yang paling iman, yang paling terakhir lah. Kalau saya mengistilahkan, orang yang paling miskin di surga Allah. Terangkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika dia keluar, dia merasa surga sudah penuh. Mal'a, dilihatnya surga sudah penuh, enggak ada tempat. Kemudian dia ditanya oleh Allah, hambaku, kamu mau apa? Ya Allah, dekatkan saya di bawah batang pohon itu, ya Allah. Kalau sudah diberikan di bawah batang pohon, mau mesti minta lagi? Enggak, ya Allah. Cukup, cukup. Tidak akan minta lagi, enggak. Dibuat perjanjian. Bawah batang pohon. Dilihatnya penduduk surga semakin dekat, semakin aroma surga semakin hebat. Semuanya ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya. Pengen dekat lagi. Ya Allah, berikan saya yang itu lagi. Ya, hambaku tadi Allah ingatkan janji-janjinya. Ya Allah, sampai di situ saja. Minta terus ke depan, minta ke depan. Sampai tiga kali berturut-turut. Allah ajak bicara orang ini. Hai hambaku, kamu mau apa? Minta. Maka dia pun meminta, memikirkan dan meminta seluruh yang dia inginkan. Sebatas habis daya hayalnya, saya pengen gedung seperti ini, saya pengen taman seperti ini, saya pengen istri seperti ini, saya pengen begini, begini, begini, begini, semuanya. Sampai habis daya hayal orang itu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan kepadanya, hai hambaku, apakah kamu rela kalau saya berikan kepada kamu itu kekayaan dan kekuasaan seperti yang pernah ada di dunia? Saya berikan kamu itu nikmat dunia dan seisinya. Orang itu ketika disampaikan oleh Allah kata-kata seperti itu dalam hadis diterangkan, dia bukannya senang, marah. Ya Rab, atas tazi'u bi wa anta rabbul alamin, apakah engkau masih ingin berolok-olok dengan saya yang lemah ini padahal engkau pencipta langit dan bumi? Dia mengira Allah bermain-main, berolok-olok, enggak pernah membayangkan Allah akan memberikan dunia dan seisinya. Allah tersenyum. Allah tertawa melihat orang ini dalam hadis. Fadhahika Rabb. Kemudian Allah katakan, ya ibadi, fa inna laka dunya wa asharatu amsalha. Wahai hambaku, untuk kamu dunia dan 10 kali lipat lebih hebat daripada dunia itu. Orang yang paling miskin di neraka, di surga Allah Subhanahu wa taala, luas tanahnya luas bumi dan 10 kali lipat. Harta miliki semua yang ada di bumi ini 10 kali lebih banyak daripada itu. Itu orang yang miskin tinggal di neraka. Bagaimana dengan ukhti yang pertama kali insya Allah tidak masuk dalam surga dan pertama kali menikmati langsung kepada surga Allah, tidak menikmati neraka Allah. Pahalanya lebih banyak. Ya kan? Berarti kekayaannya berlimpah ruah, 20 mungkin 200 300 kali dunia ini. Untuk apa bidadara? Insyaallah kita akan ridho dengan seluruh pemberian Allah. Tidak, Allah tidak pernah menzalimi. Ya, tidak pernah kita temukan dalam Al-Qur'an dan hadis adanya juga kaum laki-laki yang diciptakan Allah untuk kaum wanita. Tetapi laki-laki itu tetap, istri itu tetap menjadi istri laki-laki di sorga. Tetap dia yang terhebat di antara seluruh wanita-wanita ahli sorga. Wallahu ta'ala alam. Apakah sahih sebuah atsar yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas yang menafsirkan ayat wal jibala autada dengan mengatakan bahwa sebelum diciptakannya gunung, bumi itu senantiasa berguncang? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah maksud dari tujuh langit yang kokoh itu adalah atmosfer, litosfer, dan seterusnya seperti yang dipahami oleh kebanyakan manusia? Sudah saya jawabkan yang kedua. Yang ketiga, ya. Ustaz, lebih sahih manakah pendapat yang mengatakan bahwa bumi itu mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi? Dan tolong dijelaskan beserta dalilnya. Jazakallahu khairan. Pertanyaan pertama tentang atsar Ibnu Abbas bahwasanya sebelum langit, sebelum gunung diciptakan, bumi senantiasa berguncang. Sampai sekarang saya tidak pernah tahu titik kesahihannya dan atsar daripada Ibnu Abbas tersebut. Allah taala, saya tidak tahu. Saya tidak berani menjawab. Kemudian pertanyaan kedua sudah saya jawab. Apakah tujuh langit itu sama atmosfer, apalagi lapisan-lapisan ozon, lapisan-lapisan yang ada di atas permukaan bumi? Bukan itu maksudnya. Sudah saya jawab tadi dan sudah kita bantah dengan dalil yang sudah kita sebutkan tentang hadis Mi'raj Rasulullah SAW, yang memang malaikat Jibril saja yang paling kuat dari malaikat-malaikat Allah, enggak sanggup menembus langit. Padahal pesawat kita sanggup menembus atmosfer, masuk ke dalam lapisan ozon. Berarti kita itu bukanlah malaikat Jibril, enggak akan kalah kuat dengan pesawat. Malaikat Jibril enggak akan kalah kuat dengan roket itu. Ya, ketika roket sampai di sana, berarti itu belum lagi langit. Belum ada manusia yang sampai kepada langit yang pertama. Jadi tidak benar apa yang dikatakan orang bahwa lapisan-lapisan langit itu adalah seperti yang disampaikan dan ditanyakan tadi. Kemudian yang ketiga adalah mana yang rajih, mana yang lebih kuat, tentang bumi yang mengelilingi langit atau langit yang mengelilingi bumi? Wallahu a'lam. Bumi mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu, dan dalil sama sekali tidak menunjukkan adanya bumi yang mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi. Semua itu wallahu a'lam, enggak tahu sih. Di sini datang dari Didi di Manado. Beliau menanyakan ciri istri bariman bagaimanakah yang kira-kira tepat gitu, Ustaz. Kalau saya sih mengusulkannya, cari Ustaz di Manado, minta kepada dia, Ustaz carikan saya istri yang beriman gitu. Yang jelas dia mempunyai akidah yang sahihah, kemudian mempunyai akhlak yang baik. Penting itu, tutur katanya dan yang lainnya, adab. Dan kemudian dia menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kemudian dia mempunyai tipe yang tunduk dan mau diatur oleh suaminya. Insyaallah itu sudah merupakan wanita yang salehah, yang akan kita jadikan sebagai pengasuh daripada calon anak kita insyaallah taala. Maka penuhkan kategori yang tadi. Ya. Yang paling penting adalah din, adalah agamanya. Yang paling penting adalah din dan agamanya. Falfafidati din taribat yadak. Maka pilihlah wanita yang mempunyai agama yang baik, maka sungguh kamu akan beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga nasihat kepada kaum wanita, jadilah anda orang yang berakidah sahihah, bermanhaj yang benar, berhijab syar'i yang benar, dan menjadi orang yang patuh dan taat kepada suaminya. Di antara ciri-ciri wanita penduduk surga adalah wanita yang patuh dan taat kepada suaminya. Karena ini sering menjadi problema di rumah tangga, ketidakpatuhan seorang istri kepada suami. Ketika suami minta ambilkan itu, dia tidak ambilkan. Ketika suami suruh buat ini, dia tidak buat. Ini itu dan segala macam. Ini mengurangkan kasih sayang di rumah tangga dan mengurangkan kualitas seorang wanita sebagai wanita yang salihah. Rasulullah SAW mengatakan apabila wanita sudah puasa bulan Ramadan, sudah menjaga iffahnya, kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu surga yang lapan yang manapun yang kamu sukai. Di antara syarat utamanya adalah taat kepada suami. Jadi masalah taat kepada suami adalah pondasi utama keharmonisan rumah tangga. Dan ini harus diwujudkan oleh wanita-wanita muslimah yang ingin masuk surga Allah dari pintu arah manapun yang ia inginkan. Wallahu ta'ala alam. Ketika Allah menakdirkan seorang masuk neraka, kemudian Allah mengazabnya, maka di mana letak kehadiran Allah ya Ustaz? Sudah kita katakan bahwasanya harus dijauhkan dari seluruh perasaan kita, Allah itu zalim. Harus jauh. Seorang muslim harus mempunyai akidah yang bersih daripada ini. Yakinlah seluruh yang terjadi itu di atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih, dalam hadis qudsi Allah katakan, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi. Ya hai hamba-hambaku, saya telah haramkan kezaliman untuk diriku. Aku telah haramkan kezaliman untuk diriku, kata Allah. Menunjukkan bahwa Allah tidak akan mungkin pernah menzalimi hambanya. Di dalam Al-Quran, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Rabbmu tidak akan pernah menzalimi hambanya. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak pernah menzalimi mereka, tapi mereka yang menzalimi diri. Ketika Allah ciptakan kita, Allah beri kita seluruh nikmat yang kita butuhkan. Dan nikmat itu semuanya sempurna. Tubuh kita adalah mesin yang paling hebat, lebih hebat daripada pesawat. Seluruh yang kita nikmati ada, oksigen, awan, angin, semua yang kita butuhkan. Kemudian Allah tunjukkan kita jalan menuju Allah. Allah utus malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad. Allah utus Nabi Muhammad, manusia Nabi yang paling mulia, untuk menyampaikan jalan yang lurus. Allah turunkan Al-Quran, Allah jaga Al-Quran, Allah jaga hadis, untuk menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Ini jalan yang benar. Dan jalan ini penuh dengan, nanti ujung daripada jalan ini, akhir daripada jalan ini adalah kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kita ceritakan tadi. Dan kemudian dilarang kepada kita untuk berbuat yang zalim, untuk berbuat yang maksiat kepada Allah. Dan Allah serangkan di sana bahwasanya kalau kalian lakukan ini, ini akan Allah sediakan untuk kalian. Kemudian kalau seorang hamba masih, Allah berikan teguran-teguran sebelum kemudian Allah kunci mati hati dia. Kemudian masih tidak ingin kembali, Allah kunci mati hatinya, kemudian Allah masukkan ke neraka Allah, karena dia sudah tidak mau lagi kebaikan untuk dirinya. Dia merasa panasnya maksiat dan dia merasakan nikmatnya ibadah. Kenapa harus memilih yang panas? Dia merasakan bahwa hidup di dalam kemaksiatan itu tidak nikmat, dan dia merasakan hidup di dalam ibadah, sujud kepada Allah, berdoa kepada Allah itu nikmat. Kenapa dia harus pilih jalan yang tidak baik tersebut? Karena kita sudah yakini, kita yakin 100% bahwa yang sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, dari ibadah kepadaku, untuknya kehidupan yang sempit. Maka kehidupan pelaku maksiat kacau balau. Enggak tenang, enggak tentram, dihantui perasaan ini, perasaan itu, dihantui, sempit di dada paling tidak pernah nyaman. Tetapi kalau hidup dalam ibadah, hidup bersama ikhwan-ikhwan yang beribadah kepada Allah, saling nasihat-nasihati, sholat, zikir, membaca Al-Quran, itu kedamaian dan ketentraman yang luar biasa. Karena di dalam keimanan kepada Allah, di dalam ketaatan kepada Allah, Allah sediakan sakinah, ketenangan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Orang beriman bisa tenang. Kemudian setelah dia lihat ini jalan yang benar, di dalamnya penuh dengan ketentraman dan kedamaian, ini jalan yang tidak benar, di dalamnya penuh dengan kacau balau perasaan, gundah gulana, dan penuh dengan teror-teror, penuh dengan geng-geng dan yang lainnya, dan akan berakibat ke dalam adab yang sangat nyata. Setelah semua jelas bagi dia, dia masih memilih jalan neraka. Allah tidak zalim ketika menghadapnya di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hanya mau menerima nikmat, tidak mau bersyukur, orang yang hanya mau menerima saja, tidak mau memberikan kepada perintah Allah walaupun secuil daripada waktunya. Untuk sholat 25 menit sehari semalam dia tidak sanggup, tapi untuk bekerja di PT ini, PT itu 8 jam sehari semalam dia mampu. Orang seperti ini pantas diazab oleh Allah. Allah tidak zalim, karena sebelumnya Allah sudah berikan peringatan. Sebagai seorang ayah, nak, jangan bermain setelah maghrib. Kamu harus baca Quran. Kalau kamu tidak baca Quran, nanti bapak jewer. Masih tidak. Berikan peringatan lagi. Nah, kamu harus baca Quran. Kalau kamu baca Quran, nanti bapak belikan ini, bapak belikan itu. Tapi kalau kamu masih bermain, bapak akan jewer kamu. Masih belum, ditegur lagi sampai teguran yang entah beberapa kali. Masih tidak. Salahkah seorang ayah kemudian menjewer anaknya? Karena sudah diperingatkan, sudah diberitahu, dijanjikan mainan, dijanjikan liburan, tidak dia pedulikan, tapi dia jalan di atas jalan yang sudah kita ancam. Allah tidak zalim seorang orang tua kemudian memberikan jewaran di telinga anaknya. Allah juga seperti itu, walillahil matsalul a'la. Allah sudah peringatkan, Allah sudah kasih tahu, Allah sudah berikan jalan, semuanya sudah terang, semuanya sudah jelas. Seperti yang saya katakan tadi, seperti yang pernah saya katakan bahwasanya, insya Allah seluruh kaum muslimin di kota Batam ini, di Riau ini, di Indonesia ini, yang muslim, dia tahu khamar itu haram. Dia tahu khamar itu murka Allah. Seluruh kaum muslimah yang muslimah di kota Batam ini, di Riau ini, di Indonesia ini, insya Allah tahu kalau jilbab itu harus dan membuka aurat itu haram. Tahu dia, semua mereka tahu insya Allah ta'ala, tapi masih mau menjalankan hal yang seperti itu, ya. Kemudian masih mau diganggu laki-laki, masih mau digeranyang laki-laki, hidup dalam keadaan yang sempit, ya, sehingga naik motor aja susah nutupinnya. Tapi itu kesusahan terus. Orang yang berjilbab alhamdulillah mudah, mana-mana dia pergi tertutup, tidak pernah resah, tidak pernah apa, dan dihormati kaum laki-laki. Tidak berani sembarangan kaum laki kepada orang yang berjilbab, apalagi jilbabnya besar, apalagi desainnya, hijabnya sempurna. Tidak berani, mendekat aja orang gak berani. Inilah kehebatan yang Allah ciptakan. Tapi dia masih mau seperti itu. Allah azab dia. Allah tidak zalim sama sekali. Jadi tidak ada kezaliman Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang diazab, karena itu maunya mereka. Allah sudah suruh pilih. Kan tadi di dalam Al-Quran sudah dikatakan, barang siapa yang ingin, ada jalan menuju Allah. Barang siapa yang ingin, ada jalan menuju neraka Allah. Silakan pilih. Nanti kalau kalian ingin, Allah subhanahu wa ta'ala izinkan, tapi Allah akan adab kalian. Wallahu ta'ala. Ada satu lagi pertanyaan, Ustaz. Apakah bisa suami istri di dunia akan sama-sama lagi di akhirat? Bagaimana caranya, Ustaz? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Barang siapa yang beriman di dunia dan mereka di akhirat, beriman di dunia, maka mereka akan dikembalikan di akhirat, akan disatukan lagi. Termasuk juga kaum wanita, istri, kalau saya tidak khilaf, ada riwayat dari Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, engkau lah adalah istriku di dunia dan di akhirat. Jadi memang kaum wanita sahih dalam akidah kita menjadi istri kembali ketika kita sama-sama masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ciptakan keimanan di dalam rumah tangga kita, dalam diri kita dan istri kita dan keluarga kita, agar kita bisa kembali bertemu di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya jalan menuju surga yang harus kita tempuh semuanya, di dalam diri kita, di dalam istri kita, di dalam keluarga kita, anak dan keturunan kita. Yang hanya bisa memisahkan kita itu adalah ketika kita berpisah, satunya masuk neraka Allah dan satunya masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ikhwani wa akhawati fid din, kaum muslimin dan kaum muslimat, para hamba Allah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita adalah hamba Allah, kita adalah makhluk Allah. Seluruh yang ada pada tubuh kita adalah milik Allah. Tidak ada yang kita miliki. Oleh karena itu bentuk tubuh kita tidak pernah kita bisa berubah-ubahnya. Penyakit yang datang tidak pernah bisa kita tahan, karena itu bukan punya kita. Kalaulah jantung ini punya kita, tidak akan mau jantung kita sakit. Kalaulah mata ini punya kita, kita tidak akan biarkan mata itu sakit. Tapi ketika semua itu adalah milik Allah, Allah berbuat semaunya kepada seluruh makhluknya, kita tidak bisa menolaknya sama sekali. Bahkan jantung kita tidak pernah kita atur, paru-paru kita tidak pernah kita atur, perjalanan darah yang sedemikian rumit tidak pernah kita atur, akal tidak pernah kita atur, otak yang sedemikian hebat ilmunya tidak pernah kita atur. Kita tinggal memanfaatkan saja. Begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, begitu kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Tidakkah kita ingin menjadi orang-orang yang bersyukur? Tidakkah kita ingin menjadi orang-orang yang menjalankan perintah Allah yang memberikan segalanya kepada kita, kemudian berhenti dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal perintah-perintah itu sedikit dan larangan-larangan itu sedikit, dan waktu untuk meninggalkan larangan dan menjalankan perintah itu cuma sedikit. Mari kita sadari kehidupan kita dunia akan berakhir. Kita akan kembali kepada Allah. Di sana akan hanya ada dua kelompok, kelompok yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kelompok yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk memilih. Maka jadikanlah kekuatan yang Allah berikan untuk memilih itu untuk memilih jalan yang benar, untuk memilih jalan Allah dan Rasulnya, agar kita masuk ke dalam nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau jalan yang salah yang kita pilih, jalan maksiat yang kita tempuh, pasti adab itu akan kita rasakan. Allah tidak akan pernah mungkir kepada janjinya. Ketika Allah berjanji untuk memberikan nikmat kepada orang yang bertakwa dan beriman, akan terjadi seperti itu. Dan ketika Allah berjanji untuk mengazab orang-orang yang murtad dan orang-orang yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, pasti akan terjadi hal yang seperti itu. Kiamat sudah dekat, waktu pertanggungjawaban sudah dekat, karena kita adalah umat akhir zaman. Oleh karena itu, mari kita sadari bahwa hidup ini tinggal tidak seberapa lama lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihatnya waktu berbangkit itu sudah sangat jauh, padahal kami melihatnya waktu berbangkit itu sudah sangat teramat dekat. Terlebih di saat kita sudah menyaksikan ciri-ciri hari kiamat sudah ada di zaman kita, pertanda bahwa kiamat sudah dekat, masa pertanggungjawaban sudah akan berakhir, sangkakala akan ditiup oleh malaikat Jibril dan kita semua akan dibangkitkan untuk menghadap Allah menuju kampung kita yang sesungguhnya. Di sana hanya ada dua, surga untuk orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan neraka untuk orang-orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Semoga kita selalu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah untuk bisa menempuh jalan kebenaran di atas tuntunan Allah dan Rasulnya, melalui pemahaman generasi pertama daripada umat ini yang telah direkomendasi oleh Rasulullah sebagai sebaik-baik umat, dan diperintahkan oleh Allah kita untuk mencontohnya di dalam surat At-Taubah ayat 100. Demikian yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. This is Radio Ram 106 FM, the spirit of Sunnah, broadcasting from Kanapang Mall, Batam Center, Indonesia.